dang dan direnceng renceng geus biasa ada ilaharna pada ngagonjak ku sarerea dina poe harita manena terbahagia tempat toe geget pisan dunia asa nu duaan dina poe harita manena terbahagia tempat toe geget pisan dunia asa nu duaan panganten anyar diuk ngarendeng menang adang dan ilaharna padang ngagonjak ku sarerea dina poe harita manehna keur bahagia tepat toel geget pisan dunya asa nu duaan dina poe harita manehna keur bahagia tepat toel geget pisan dunya asa nu duaan pangan en anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa ada ilaharna pada ngagonjak ku sarerea dina poe harita manena terbahagia tepat toel geget pisan dunya asa nu duaan dina poe harita manena terbahagia tepat toel geget pisan dunya asa nu duaan panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdang ilaharna padang ngagonjak ku sarerea dina poe harita manehna keur bahagia tepat toel geget pisan dunya asa nu duaan dina poe harita manehna keur bahagia tepat toel geget pisan dunya asa nu duaan panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa ada ilaharna pada ngagonjak ku sarerea dina poe harita manena terbahagia tepat toel geget pisan dunya asa nu duaan dina poe harita manena terbahagia tepat toel geget pisan dunya asa nu duaan panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa da ilaharna padang ngagonjak ku sarerea dina poe harita manehna keur bahagia tepat toel geget pisan pisan dunya asa nu duaan dina poe harita manehna teu bahagia dapat toel geus pisan dunya asa nu duaan.